janji jiwa raga ini untuk negeri. Tunjukkan bakti dan jiwa abdi sepenuh hati. Hiduplah dalam perjuangan yang pasti. Wujudkan janji jiwa raga ini untuk negeri. Tunjukkan bakti dan jiwa abdi sepenuh hati. Dan jiwa abdi.